Mitra bisnis seluruh negara maju di dunia bisa dipastikan memprioritaskan pembangunan infrastruktur perhubungan, mulai dari jalan raya negara, jalur kereta api hingga angkutan laut serta sungai, sebagai urat nadi perekonomian negaranya. Salah satu dari negara maju di dunia adalah Amerika Serikat, yang sudah sejak lama berhasil membangun interstate atau jalan negara yang menjadi sarana penghubung antar negara bagian di Amerika Serikat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, mengapa kita tidak berkaca kepada Amerika yang membangun infrastruktur jalan negara guna menopang perekonomiannya? Gini lah, interstate di Amerika itu, jangan lupa bahwa Amerika itu ujung Los Angeles sampai New York itu panjangnya sama dengan dari Batam, dari Aceh, Pulau W, sampai Papua. Yang jadi soal, mereka ini darat semua, jadi lebar-lebar. Kalau kita membuat county road, jalan-jalan tingkat desa lah kalau di sana, dengan 4 jalur, 4 line, mati kita tanahnya dari mana gitu. Kan tidak. Nah, jangan ditiru Amerika, karena Amerika itu sistem transportasinya sebetulnya paling buruk di dunia. Transportasi umum ya. Kenapa Bapak menilai begitu? Kenapa? Karena tanahnya luas, jalan tidak ada masalah selebar apapun, diasumsikan semua orang itu punya kendaraan pribadi gitu. Nah, sekarang jadi persoalan untuk kota-kota besar baru belakangan. Tetapi untuk roda perekonomiannya, mereka tetap mengandalkan jalur kereta api untuk ngangkut barang. Penumpang itu nggak banyak lah, Amtrak itu, orang naik Amtrak itu orang miskin, biasanya menengah ke bawah itu. Karena kalau jarak jauh mereka pakai pesawat, kalau jarak pendek sama menengah pakai mobil, dan mobilnya gede-gede, nyaman. Tapi itu pun sekarang jadi persoalan, karena tadi saya bilang itu, globalisasi. Negara yang paling terkena dampak globalisasi itu Amerika gitu. Defisitnya itu berapa triliun itu, 10 kali lipatnya APBN Indonesia itu defisit anggaran mereka setiap tahun gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.